Apa hukumnya meminum kopi luwak? Kopi luwak adalah yang dibuat dari kotoran luwak, binatang musang. Luwak atau musang makan buah kopi. Bila luwak atau musang tersebut buang kotoran, buah kopi keluar bersama kotorannya. Buah kopi dari kotoran luwak tersebut jadikan kopi bubuk yang dikonsumsi oleh manusia. Iya. Musang ini makanannya apa? Biasanya mangsa apa? Makan seperti kambing? Hah? Hah? Ini buas? Enggak. Enggak buas. Hah? Manusia aja makan tikus. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Subhanallah. Pernah ketika saya sedang naik pesawat itu ditawarkan ada kopi luwak. Ya, di sebagian bandara juga ditawarkan. Harganya luar biasa mahalnya. Atau apa keutamaannya? Apa yang melebihkan kopi luwak ya dari kopi Sido Mukti Malang? Ah, apa kelebihannya? Wallahu a'lam. Mahal, subhanallah. Enggak tahu apa keutamaannya. Wallahu a'lam. Yang jelas apa hukumnya dari mengkonsumsi luwak ini atau kopi luwak dengan kondisi seperti ini? Wallahu ta'ala alam. Belum nampak bagi anda bahwa ini haram. Dan tidak nampak bagi saya bahwa ini najis. Nah, untuk menunjuk apa? Untuk menjelaskan bahwa kotoran musang itu najis butuh dalil. Membutuhkan dalil. Makanya tadi saya tanya apakah dia termasuk hewan buas atau tidak? Buas enggak? Hah? Wallahu a'lam. Ya. Butuh mayoritas makanannya apa? Hah? Buah. Anak ahli biologi ini. Nah, wallahu a'lam, ya. Yang jelas kalau dia termasuk hewan yang bisa dimakan, yang halal dimakan, ya, maka kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Namun kalau dia termasuk hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena termasuk hewan buas, ya, maka terjadi perselisihan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kotorannya najis atau tidak? Walhasil wallahu ta'ala alam, belum nampak bagi saya untuk mengatakan bahwa mengkonsumsi luwak ini najis. Apa? Tidak diperbolehkan. Nah, meskipun asalnya najis, tapi kan sudah terjadi perubahan. Sudah terjadi perubahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sebaiknya mengkonsumsi kopi-kopi yang lain. Pusing cari, belum lagi mahal ya. Nah, apa yang cari kopi yang banyak, kopi yang lebih bagus mungkin, yang lebih istimewa. Cari yang keluar dari perut musang. Allahumma musta'an.